السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Terlanjutkan dars ke-51 bagian yang ke-9 at-tasi' kinayatul adadi, itu adat kiasan. Hunaka kalimatun laisat a'dadan walakinnaha tadullu ala ma'nal adadi. Di sana ada beberapa kata-kata yang dia bukan adat tetapi menunjukkan kepada makna adat. Walidha fahiyya tusamma kinayatun lil adadi. Wa ahammuha dan oleh karena itu dinamakan ya adat kiasan, dan yang paling penting dari semuanya adalah lafaz bid'u kam al-istifhamiyah kam al-khabariyah kada ya. Kemudian naif ya. Kita bahas yang pertama, al-hamzatu bid'u. Tustamalu kalimatu bid'ain lid-dalalati ala al-a'dadi min salasatin ila tis'atin wa hiya ta'khudu hukma hadhihi al-a'dadi min haythu at-tadhkiri wa at-ta'nisi wa at-tamyizi. Kata bid' itu digunakan untuk menunjukkan bilangan antara 3 sampai 9. Oleh karena itu ya lafaz ya adat ini atau adat kiasan ini itu mengambil hukum seperti hukum bilangan-bilangan yang ada 3 sampai 9 itu dari sisi mudzakkar, muannas dan tamyiznya. Contoh misal contohnya qara'tu bid'a qasasin, aku membaca beberapa kisah. Maka bid'a maf'ulun bih mansubun bil fathati qasasin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. ويلاحظ أن بضع جاءت في المثال السابق على أقص المعدود بالأعداد من ثلاثة إلى تسعة. Perlu diperhatikan bahwasanya lafaz bid' itu datang pada contoh yang telah berlalu itu berkebalikan dengan ma'dudnya atau terbilangannya karena mengikuti adat 3 sampai 9. Al-ba'u ya. Kemudian selanjutnya kam al-istifhamiyah ya wa kam al-khabariyah. Kam al-istifhamiyati ya yas'alu biha an adadin wa tahtaju ila jawabi ila jawabin wa tamyiziha wa tamyizuha mufradun mansubun. Kam al istifhamiyah itu digunakan untuk bertanya tentang satu bilangan dan dia membutuhkan terhadap jawaban, sedangkan tamyiznya dalam keadaan mufrad mansub. Ya seluruh contohnya kam madinatan syahatta, berapa kota yang telah engkau lihat. Contoh yang lain ya kam kitaban fil maktabah, berapa kitab yang ada di perpustakaan itu. Maka ini contoh kam al-istifham. Wa yajuzu jarru tamyizi kam idza dakhala 'alaiha harfu jarrin. Boleh juga memajrurkan tamyiznya kam yaitu kitaban atau madinah yang seperti tadi jika masuk padanya huruf jar. Misal contohnya bikam kursin ya. Ishtaraita hadzal kitaba. Dengan berapa irsh ya, engkau membeli buku ini. Contoh pembahasan selanjutnya kam al-khabariyah ya tufidul ikhbara bi kasratil adadi wa la tahtaju ila jawabin wa tamyizuha yakunu mufradan majruran aw jam'an majruran bi idafati kam ilaihi aw bi harfil jar min. Jadi kam khobari ya, itu memberikan faedah ya, pengabaran sesuatu yang banyak secara bilangan dan tidak membutuhkan jawaban. Sedangkan tamisnya dalam keadaan mufrad majrur atau dalam keadaan jamak majrur dengan mengidofahkan kam ya, kepada isim tersebut atau dengan huruf jar min. Misalnya contohnya kam nukudin anfaqta, betapa banyak ya uang yang telah engkau infakkan. Kam kitabin indak, betapa banyak buku yang engkau miliki. Wa turabu kam sawa'un akanat istifhamiyatan au khabariyatan 'alal wajhil ati. Maka di i'rab ya kam, baik yang istifhamiyah atau khabariyah, dengan beberapa bentuk berikut. I'rab yang pertama, fi mahali nasbin maf'ulun bihi idza tabi'aha fi'lun muta'addin kama fil misalil awwali likulli halatin. Pada posisi mansub sebagai maf'ul bih apabila diikuti atau apabila fi'il muta'addi ya, itu mengikutinya sebagaimana dalam contoh pertama ya, di setiap keadaan. Kondisi yang kedua, fi mahali raf'in mubtada'un, pada posisi marfu sebagai mubtada. Idza lam yat ba'ha fi'lun kama fil misalis tsani likulli halatin. Jika tidak diikuti oleh fi'il sebagaimana contoh kedua pada setiap keadaan. Al-jimu. Ya, sekarang selanjutnya kada. Ya. Tustamalu kada li dalalati 'ala taksiri wa ta'ti mufra. Wa ta'ti mufradatun aw mukarraratun. Kada ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Wa ta'ti ya, dan dia didatangkan mufradatan, bisa dalam bentuk mufrad atau mukarraratan. Mukarraratan atau diulang, atau ma'tufatan atau dalam ataf, bentuk ataf. Wa yakunu tamyizuha mansuban mufradan atau jama'an, maka tamyiznya bisa tamyiznya mansub mufrad atau jama'. Ya, mansub mufrad atau mansub jamak. Jadi boleh jamak, boleh mufrad, yang penting mansub. Jadi kada ini artinya ya banyak sekali ya, menunjukkan suatu yang banyak atau sekian atau banyak sekali, kada wa kada. Ya. Misal contohnya hadarul mubarata kada mutafarrijan, yaitu ya sekian penonton ya, hadir pada satu pertandingan ya, jadi nggak tahu bilangannya berapa ya, jadi kada mutafarrijan ya, hadaral mubarah, jadi sekian banyak penonton itu hadir nonton pertandingan. Atau ya au kada ya mutafarrijin, atau juga itu tadi mufrad, kalau di sini jamak boleh juga, hadaral mubarata kada mutafarrijin au kada wa kada mutafarrijin. Jadi kurang lebih artinya sama ya, intinya nggak tahu jumlahnya pastinya berapa, yang penting banyak. Kemudian ada lu naif ya, naifun. Tustamalu naifun lidalalati alal adadi baina akdaini ay baina 20 wa 30 masalan au baina 30 wal 40 ila akhir. Naif ini digunakan untuk menunjukkan bilangan ya, antara 20-an, maksudnya antara 20 sampai 30 atau antara 30 sampai 40 antara dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi naif ini khusus untuk puluhan. Yaitu bilangan dari dan lebih dari puluhan. Kalau yang satuannya tadi sudah, yaitu beda. Ya, lafaz beda'un. Misal contohnya, qara'tu naifan wa salasina qissatan. Aku membaca 30-an, 30-an kisah. 30-an kisah. Selesai, lanjut pembahasan terakhir di bab mansub at-tabi'u lismil mansubi, yaitu yang tabi ngikut ya, ke isim mansub. Yakunu ismu aidan mansuban idza kana tabi'an ismi ya, ismi mansubin. Isim juga bisa mansub kalau mengikuti ya isim mansub. Ini tabi. Wa tawabi'u kama sabaqa syarhuhu ba'da ismil marfu'i hiya an-na'tu wal 'athfu at-tawkidu al-badal. Dan jenis-jenis tabi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab isim marfu, penjelasannya telah lalu, yaitu na'at, ataf, taukid, badal. Contoh yang na'at, an-na'tu mithlu inna tilmidha al-mujtahida yanjahu bitawaffuqi. Sesungguhnya murid siswa-siswa, sesungguhnya siswa yang rajin, yang bersungguh-sungguh, itu sukses, ya, dengan keunggulan. Tentunya dengan izin Allah ya. Tidak atas dirinya sendiri. Al-mujtahida mansubun bil fathati li'annahu na'tun lismi inna. Mujtahid mansub karena dia na'at buat isim inna yaitu tilmid. At-taukidu contoh yang taukid. Mislu da'autul qa'ida nafsahu, aku menyeru komandan, pimpinan itu secara apa pimpinannya langsung. Nafsahu mansubun bil fathati li'annahu taukidun lil maf'ul bih, karena dia taukid bagi maf'ul bih yaitu qa'id. Al badalu mislu ra'aitu as-safinata shira'aha, aku melihat kapal tersebut layarnya. Shira'a mansubun bil fathati ya li'annahu badalu istimali, badalu istimalin, badalu istimalin lil maf'ul bih, karena dia sebagai badal istimal bagi maf'ul bihnya itu safinah, kapal. Al atfu mislu sami'tu ad-darsa musghiyan wa mutafahhiman, aku mendengar pelajaran ya, dengan seksama, mutafahhiman dan serius. Mutafahhiman mansubun bil fathati li'annahu ma'tufun ala musghiyan, dia ma'tuf kepada musghiyan, wa hiya halun karena dia sebagai hal. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.